والمتغير أي ومن هذا القسم الماء المتغير أحد أوصافه المتغير بما أي بشيء خالطه من الظاهرات تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه katanya dan air yang berubah tu wal mutaghayyiru kemudian di segi ibarat muhasyi kata atfun alal musta'malu pada kata mana dulu tengok mata wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'malu atas pada tu maknanya susun ibarat wa huwal ma'ul mutaghayyiru jadi makna kata wal mutaghayyiru ni masuk daripada isim yang ketiga lah. Satu air yang suci lagi menyuci yang tidak dimakruhkan gunanya. Satu yang kedua air yang suci lagi menyuci tapi dimakruh gunanya. Yang ketiga air yang suci tak menyuci. Hak inilah air yang musta'mal. Satu yang kedua dan air yang berubah itu makna kata wal mutaghayyiru atas pada kata al musta'mali hak mata sama mata kemudian pada tu kata muhasyi lagi lima taqaddama sebab apa atas ke situ kerana barangnya telah dahulu ia gapo barang telah dulu min dia panggil bayan min annal qisma tsalitha qismani daripada kata bahawa qisim yang ketiga hak kata wal qismus tsalithu tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi atau qisim yang ketiga qisim yang ketiga tu dulu wayak dah dalam hasiah tu wayak kata bahawa isim yang ketiga itu tubik mari qismani dua bahagi yang pertama al-musta'malu al-fahdah yang kedua wal-mutaghayyiru kama asyara ilaihi syarihu seperti barang yang telah isyarat kepadanya oleh syarah biqaulihi dengan katanya ai wa min hadzal qismi itu syarah kita mari tafsir dia sabit syarah kita kata musannaf kata wal mutaghayyiru syarah kata ai wa min hadzal qismi itu syarah kita isyarat ke situ dah tu isyarat kepada kata al-mutaghayyiru bahagian yang kedua daripada isim yang ketiga mana air yang suci yang tak boleh menyuci tubik dua yang pertama air musta'mal yang sudah diguna pada buat ngakah dah atau pada menghilangkan najis dengan syarat-syarat dan kait-kait yang lepas-lepas main nak bicara hak yang kedua daripada itu air yang berubah zahir kalam musannaf tu diri air sendiri yang berubah murak bukan air yang berubah tu sifat lalu tu syarah kata wa min hadzal qismi dan setengah daripada ini bahagi yang ketiga ni ialah al-ma'ul mutaghayyiru, air yang berubah oleh ahadu awsafihi. Itu fa'il al-mutaghayyiru tu. Dia nak jaga situ tu, kata nak jaga tu bukan diri air yang berubah. Air yang berubah tu sifat-sifat air tu berubahnya. Tu air yang berubah oleh salah satu daripada segala sifatnya. Kalau gitu hak likung tu. Likung ada lepas pada ahadu awsafihi. Likung tu lebih tu. Kena buat tu bek likung tu. Wi tinggal duk di bima. Likung situ tak apa tu hak matai. Dah. Ahadu awsafihi ya likung. Wong lihat dah kita tu. Itu likung tu kena buat tu bek. Sabah tu hak sarah. Wa min hadzal qismi al-ma'ul mutaghayyiru ahadu awsafihi, air yang berubah oleh salah satu daripada segala sifatnya. Hanya tu klik pada al-ma'. Gapo sifat-sifat air? Kita tengok hasiah pula. Qawluhu ahadu awsafihi ai ayillati hiya ta'mu. Tu sifat-sifat air yang ialah rasa. Tengok air kecap pe macam-macam rasa kan. Sekadar air tu rasa masin seperti air laut. Kebanyakannya masin. Ada air masin kelak. Kita panggil air masin kelak, kita kecap rasa masin lepas tu nak kelak-kelak sikit. Dia panggil rasa air tu. Hak kebanyak kagak tawa. Apa tu? Payah. Semua tu dia panggil rasa air. Rasa air dia panggil. Itu satu sifat dia. Girim tu air, ini sifat dia tu. Masin ko masa ko. Tu dia. Baik. Kemudian satu yang keduanya, ya kata sah ni allati hiya ta'mu. Yang kedua walaunu, kita panggil warna. Tengok warna air tu, ada hitam air tu, ada jernih putih, ada macam-macam juga warna air keruh. Nah, warna air merah, tak lupa tu. Satu sifat dia tu. Warrihu, dan bau. Bau. Air ada bau busuk, ada macam-macam dia bau nye, macam-macam juga bau dia tu pun. Tu asabik di diri kita ni, diri kita dia ada bau yang macam-macam tu kerana bacuh gemagai atuk kita hari tu. Dia ambil tanah macam-macam tanah, tanah warna hitam, kuning, putih, tanah tu tanah merah. Sabik jatuh ke anak cucu dia macam-macam warna kulit ni. Daripada dia satu tu anak cucu macam-macam warna kulit tu. Sebab dia tapu tanah tu segala wagai warna tanah. Ambil nak kamer, nak huli, buat jadi gemagai ada tu. Macam-macam tanah tu. Lepas tu bacuh dengan air pula. Air pula macam-macam warna, macam-macam bau rasa. Habis dia di kita ni macam-macam juga ni. Tu baik. Air mata masin. Nah, tu dia. Air liu tawak. Macam-macam air juga tu, bau pun macam-macam. Tak pasal tadi lah. Tapi itu tidak jadi ukuran, tidak jadi kepelekan lah di situ. Hitam, putih, tak ada jadi kepelekan apa situ. Merah kulit, dan gitu kan. Ada warna, ada bau busuk. Tubik nanah busuk lah di diri kita ni. Berak busuk lah. Air kecing masin lah, haring lah baunya. Tak ada hal-hal tu. Waktu kita turut hukum bagaimana cara menghilai, bagaimana cara menyuci. Pentingnya inna akramakum inda Allah atqakum. Orang takwa kepada Allah lebihlah walaupun hitam. Walaupun tubuh duk nanah tak mau. Bau busuk. Ada kira lah. Asal takwa kepada Allah Ta'ala. Itu hal penting situ. Itu dia deh. Ini kita nak ingat di samping kita mengaji. Baik. Kalau gitu air saat ni tu bila kita mengaji dalam fiqh, sifat dia tiga itu faqatnya. kata saya. Fakat maka hanyalah tiga tu sifat air tu. Ada pun panas sejuk eh. Air dia ada juga panas sejuk. Oh katanya la buka nahwu hararatin umpama panas wa burudatin sejuk. Itu bukan sifat dia. Ya. Nak tiga tu je. Ada maksud kat sini bila berubah salah satu daripada tiga itu je. Walaupun panas sejuk bersifat dia juga tak boleh lari dah tak panas sejuk dah sejuk panas. Ha, tapi waktu tu tak buat kira weh. Berubah daripada panas sejuk tak kira tu. Baik. Bila itu fa in taghayyara zalika maka jika berubah oleh yang demikian nahwu hararah wa burudah tu la yadurru tak ada mudarat apa. Ha, air ni sejuk oh, panas weh. Ha, jadi suci tak menyuci dah lah. Ada. Mula air sejuk, lepas tu panas. Bawa panas tu tak menyuci. Ubah. Tak. Ha, hak tadi ya. Hak sifat-sifat hak tiga kara tu. Ha, salah satu daripada tiga, rasa, bau, warna, bau. Hak tu hak kira tiga tu. Ha, umpama panas dia sejuk, hak tu tak kira. Ha, sabit kalau berubah hak tu tak apa. Tak jadi mudarat. Fa in taghayyara zalika la yadurru. Hingga makruh hukum sebabnya panas tu kerana bahaya. Ha tu dia. Air rebuh baru rebuh panas nak ambil semaya. Air bahayalah meletup. Mudarat badan tu. Ha tu hukum tu bukan masalah tak boleh suci menyuci dak. Sejuk. Air sejuklah macam air batu air sejuk. Ha tu kita nak ambil wuduk jadi mudarat diri. Ha hak tu ada pebab suci menyuci supaya air sejuk suci menyuci betul. Baik kalau gitu wa ulima muhasyi lagi wa ulima min qauli syarihi dan diketahui daripada kata syarah kita Syekh Ibnu Qasim kata sat ni ahadu awsafihi dia kata. Air yang berubah oleh salah satu daripada segala sifat. Diketahui dari situ anna atau naif ulima. Diketahui anna zatul ma'i bahawasa diri air itu la tataghayyaru. Diri air tak berubah. Wa innama tataghayyaru awsafuhu dan hanya jadi berubah tu oleh sifat-sifatnya. Ha, wa innama tataghayyaru awsafuhu dan hanya berubah segala sifat je. Sifat bagi al-ma diri air tak berubah. Walaupun wa in awhama kalamul musannifi dan jika beri waham beri perasan oleh perkataan musannaf akan khilafahu akan menyalahinya sekalipun. Nah, kalau musannaf tu bunyi seperti kata diri ai berubah. Muka dia kata wal mutaghayyiru. Sifat bagi pada sifat bagi ai. Maka al ma'ul mutaghayyiru ai yang berubah ia ai. Ha zohi kala tu mana ai lah yang berubah. Tak panggil kata kalah azah mudah tu. Nak tangguh situ. Kalau kita mengaji kitab Jawi pun nanti dia gitu. Dan air yang berubah ia. Ha, ia rajak mana? Rajak ke air. Ha, kedih yakni. Ha, kedih mudah mari. Air yang berubah boleh sifat-sifat. Boleh salah satu daripada segala sifatnya. Ha, kedih dua mudah lah tu. Ha, nah. Habis itu klik mari sambung kalam musannaf. Ya al mutaghayyiru bima. Ha mata sama mata dah tu. Sebab dia kata muta'alliqun bil mutaghayyiru. Ai yang berubah dengan apa? Bima dengan barang. Maksud barang situ ai bi syai'in. Ha ma tafsir dengan syai'in yang panggil ma nakirah mausufah. Ha? Habis tu Asyiah kata lagi wa ma tu nakiratun mausufatun. Ha ma tu ma nakirah yang disifatkan dengan kata khalaqahu. Jumlah tu sifat bagi ma. Ha, kalau ma isim mausuf dipanggil jumlah tu silap. Ha, kalau ma isim mausuf jumlah khalaqahu panggil apa? Panggil silap ma. Silap isim mausuf. Bila kata ma tu nakirah ma isim nakirah dia panggil jumlah tu sifat. Ha, dia panggil nakirah tu mausufatun. Ha, cara istilah dia berkaitan nah. Ma nakirah mausufah. Kama asyara ilaihi syarihu biqouli, sebagaimana barang yang telah isyarat kepadanya. Nanti kalau pakai mamah tu, kalau pakai mamah sudariah, seperti bahawa telah isyarat kepadanya, kepada kaunima nakiratan mausufah. Isyarat kepada keadaan ma nakirah mausufah tu oleh syarah, isyarat dengan katanya ai bi syai'i, isyarat situ lah tu. Baik. Ai yang berubah, berubah dengan apa? Dengan barang, dengan sesuatu. Berubah dengan barang, dengan sesuatu. Sesuatu mana? Khalatahu, yang bercampur ia. Mukhalatah, yang bercampur ia. Ia syait. Kalau campur sarah, kalau kira mata, huhuma. Kalau tak silip sarah dah. Ma barang. Khalatah, yang bercampur ia ma barang. Kalau mata sama mata, sekarang kita campur dengan sarah. Bima ai bi syai'in, syai'in yang khalatahu, yang bercampur ia syai, hu akan nyo, hanya klik pada al-mutaghayyir. Maka sewaktu tu panggil apa? Panggil mukhalid. Situ bahajak pada kena reti beza pula lebak fekah. Bercampur dengan mukhalid, selagi panggil mujawir. Tu kita kena tahu tu. Bak apa kena tahu tu? Bila orang tanya kita, apa kata weh, air tu jatuh sabung dalam bau sabung. Tu nak panggil gapo sabung tu, mukhalid ke panggil mujawir? Nak tahu situ supaya hukum tak serupa itu baik dia. Tu dia. Baik, kita tengok sini dulu. Bercampur dengan mukha, dengan syai'in, dengan ma khalabahu, dengan barang dia panggil mukhalid. Yang bercampur ia, hu akannya akan al-mutaghayyid, muraknya al-ma' ke air itulah. Kemudian ma barang syai' saat ni tu minat bahirati. Suatu tu daripada barang yang suci. Suatu tu suatu yang suci. Nak keluar suatu yang najis. Kalau bercampur dengan suatu yang najis, air jadi mutanajih lah. Dia panggil bercampur dengan suatu yang najis. Itu jadi jadi mutanajih lah. Bahkan jadi najis lah. Sebab dia air, dia bercampur dengan benda najis, dia nak menyuci tak boleh dah. Mari tengok bercampur dengan suatu suatu yang suci. Di lagi taghayyuran, ini mafhum talak dia panggil. Mafhum talak bagi ta mutaghayyiru, yang berubah saat ni tu sebagai berubah. Sebagai berubah, ya berubah ya ada dua cara pula. Berubah banyak, berubah sikit. Nak kira lagi. Sebagai berubah ai kathiran. Siap sudah jaga selalu. Sebagai berubah ya banyak. Ya kaat gitu kama asyara ilahi biqadli yamna'u. Tu muraknya berubah ya banyak tu. Lahana? Yamna'u, berubah sebagai berubah yang menegah ia taghayyur akan itlaq asmil ma'i, akan panggil nama air, nak guna nama air alaihi atasnya, atas al-ma'il mutaghayyir. Sekira-kira berubah tu orang tak panggil air tu, orang tak panggil air tu, panggil lain dah tu, kita menegah itlaq nama air tu. Kira-kira orang tak panggil air mutlak, orang tak panggil air betul dah, kena panggil air lain dah, kena kena pergi ke air dah. Misalnya, misalnya orang biasa menegah nama air. Supaya kita kata kita bersabung. Nah, kita nak basuh baju, ambil air steamer berdiri, mari ambil sabun. Sabun ni suatu yang suci. Naknya betul-betul dulu, nak betul-betul dulu. sewaktu yang suci. Bila sewaktu yang suci kita ambil sabun tuah kru dalam air steamer kita. Bila tuah gak terkucak-kucak boil. Orang panggil kata air itu yang berubah mutaghayyid, sifat air berubah dalam mana? Bau pun bau sabun lah. Bau sabun beris dan sebagainya, bau dalam, bau sabun dalam. Lepas tu berubah tu secara mana nak? Sekira-kira tak panggil air tu, tak panggil air sabun. Panggil itu lah, panggil air sabun lah. Dia panggil taghayyur yang banyak tu, panggil bila panggil air sabun. Tengok kita pergi nak ambil timbul. Air sabun siapa dalam ni? Saya tak tanya air siapa dah, tak tanya itu dah. Dalam timbul ni air sabun siapa ni? Air sabun siapa? Panggil itu lah. Ada tak air siapa ni lah timur? Tak. Dia panggil tak panggil, tak itelak nama air dah. Panggil air sabun. Kalau lagu ni, air siapa ni? Bau sabun. Lain tu. Riti mulai. Kalau kita kata tiga. Air siapa ni lah timur? Tu air tu dia panggil. Asal lagi, air siapa bau sabun ni? Dua. Yang tiga, air sabun siapa ni? Tu. Misal itu. Maka hak yang pertama panggil air mutlak. Saya tanya, air siapa lah timun? Air mutlak. Air siapa bau sabun ni? Air ni bau sabun ni. Ataupun gina mani dah telaga je buat. Air ni bau sabun ni. Ini yang panggil berubah sedikit. Ada. Air sabun apa ni? Itu apa yang berubah banyak. Ini lagi kita ada kata taghayyuran yang mena'u itulah fasmil ma'i alaih. Dia boleh kecek masa kapung. Apa ke? Jadi ada. Maka ni lah. Dia panggil air mutaghayyir ni hukumnya tinggal tahirun suci je. Kalau kita celuk kain dalam tu, tak ada wajib basuh kain dia tu. Ataupun air sabun tu pahru, nantah kita basuh. Ada kena basuh pun. Boleh buat semaya dengan dia lah. Sebab dia suci. Tapi nak buat menyuci, nak basuh kecil dengan air sabun, tak boleh. Paling buat kiyah. Basuh kain semua boleh, nak basuh kecil tak boleh. Tu kiyah tak tu lah tu. Kiyah tak kecil panggil. Habis ni kena mengaji ni. Tidak kita kata tak sah amalan lah. Habis tu ilmu, amal dengan tak ilmu tak diterima tu. Wa kullu man biwari ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Artinya kata tu. Sebab tu tu kata tu. Tiap mereka yang beramal dengan tak tahu, maka amalan dia tak diterima. Dia hantar klik tu ambil lah. Tu tak ada nak lah. Rumah sekretor nak jual apa namanya buah. Tu kata awak klik. Tak saya. Tak ada pasar muak banyak pun. Lori ke tokek tak saya terima klik saja. Ni pun sepatu maya kita jadi kira lagi, tapi kita tak tahu tempat sah batal air tak kena di situ lagi dah. Mardu datu dihantar balik, tolak dihantar klik la tuqbalu, tak diterima. Kok mana tak terima? Buat saya tak reti cara bab menyuci. Tu dia deh. Baik. Kalau kita bab menyuci cara dunia, kita pandai mandi dengan sabun, gapo basuh dengan sabun, gak suci lah. Dunia kata bau sedap lagi pula dah. Hukum syarak tak boleh. Nak mandi wajib me air bos yang puruh, cuah air bau tak jadi. Tidak. Me air sabun bubuh bau sedap jadi kira lagi lah. Awak mani wajibnya air tu? Tak jadi. Maksudnya kata wal mutaghayyiru bima khalaqahu min at-tahira. Tak sah mani itu. Itu dah. Habis tu kata orang kufur dengan Allah Taala ni pada zahir suci sungguh bong sedak jadi kira, tapi di sisi Allah Taala buruk. Kerana iman tak ada dan tak ada syariat. Allah Taala deh. Sebab itulah kita kena kenal dalam hukum agama kita ni. Ini dia bak air. Air yang panggil air yang berubah. Berubah salah satu daripada segala sifatnya. Berubah dengan apa? Dengan sewaktu, waktu yang suci, yang sifat belakang tu. Yang bercampur, ia syek sewaktu tu. hu akannya akan alma al-mutaghayyir tadi. Berubah tarang mana nah? Berubah tu taghayyuran yamna'u, sebagai berubah ini berubah banyak yang menegah ia akan itlaqas mil ma, akan panggil nak istilah panggil air tu alaihi. Kata tak boleh nak panggil air tu, panggil tadi air sabun masalah. Kalau teh air teh teh oh siapa ni akan gitu selalu dah. Nah, kalau bobo sikit ni air siapa bang buat teh ni tu dia tu tu berubah sikit. tu dia. Qauluhu taghayyuran ay katsiran kama ashara ilayhi biqawlihi yamna'u itlaq ismil ma'i alayh, fa innahu innama yamna'u zalika, maka bahwasanya taghayyur berubah tu hanya menegah ia akan demikian itlaq ismil ma'i alayh, sebab apa boleh tak boleh nak panggil air tu likasratihi, kerana banyak nyonya taghayyur berubah tu banyak, sabit tu tak panggil air tu dah lah. Pakai halih nama dia jadi air sabun masalah, air teh masalah, air cukur, maknanya teralih nama, siapa nak panggil air betul tak boleh dah. Bihaitu sekira-kira, nak ayat berubah banyak patara, bihaitu dengan sekiranya, yaqulu kullu man ra'ahu, sekira-kira berkata panggil pulis tiap orang yang lihat ia akannya akan alma itu, semua orang panggil kata haza laisa ma'an, ni bukan ai mutlaqan. Apa nabi laisa ma'an ai mutlaqan, bukan ai betul dah ni, ai sabun siapa ni, bukan ai betul dah ni. Tu dia patang tu tu panggil itlaq nama air. Nah, fa in kana taghayyuru qalilan, kita sambung dia lagi dalam hasiah tu, maka jika adalah berubah itu qalilan yang sedikit, sabun jatuh, sabun kita duk mandi jatuh bau lah air sabun dalam telaga apa dia bau, dalam kolah jatuh sabun kan, nak ambil tak boleh lah, seolah-olah tak sapa je. Lepas tu tak bau sabun, berubah juga dia panggil tu, muka asal tak ada duk bau sabun airnya, kata-kata bau sabun, siapa jatuh sabun lah ni bau ni, berubah lah tu panggil berubah yang sedikit tak mana dihaitu, ini nak taswir keadaan berubah sedikit, sekira-kira la yamna'u, tak menegah ia taghayyur tu, tak menegah akan itlaqas mil ma'i alayhi. Cuma dok panggil ai bau sabun. Sikit ya tu lagi kita kecek teralih dah. Ai bau sabun. Ada. Ada pun ai betul ni ai. Apa tu kan ni? Ai. Ni ai bau sabun. Tu berubah tabik bau tu. Berubah. Berubah sikit ya. Hak ubah banyak air sabun. Kita witi tiga kecek tu payah lah tu. Jawab dia lam yadurra, tak dorak dia, tak ada apa. Berubah lah tu tak apa. Kalau itu daripada sinilah air ada mondok bubuh klorin tu. Awak dak tanya-tanya sangat, kalau itu duk kok bandar bau sangat air lagu ni. Ambil esmai ada peli apa peli air kok kedai kok lah. Kok masjid mana boleh pakai air peli, air peli tu ke air prakpa tu. Ambil bau, air bau klorin. Kalau maka panggil kelorok, bau kelorok dia panggil air kelorok. Apa ni boleh kedak ambil semaya tu, tak ada apa orang panggil kedak kata air klorin, tak panggil air bau klorin. Tak apa, dia panggil berubah yang sedikit. Berubah bukan tak berubah, berubah sedikit, maka ambil semaya dengan dia tak apa. Dia panggil tahirun mutahirun, berubah yang sedikit. Mereka panggil tu air klorin tu ni, air klorin tu ni, alih tak apa sangat tu, dia bang dia bubuh tu nak bunuh kumai-kumai. Dia bubuh benda tu, berubah tu nak bunuh kumai, maka ubat tu ubat yang suci, dia panggil berubah dengan yang suci, Kerana air klorin tu, klorin tu suci. Ha, kalau yang ambil ubat tu ubat najis, air berubah dengan najis, zalih-zalih. Waktu lain pula hukum. Ha, ifa'i malak tu. Ha, ni hak kita guna hari-hari ni kita dalam hidup kita ni. Abak guna kena benar tu. Tu dia abak kita nak guna ibadat. Hari-hari kita kena buat ibadat. Ha, nak semaya kat selalulah cari air nak ambil semaya. Kita temu air bau macam ni, ha, sok lah kita. Eh, macam mana boleh kedak ambil semaya dengan dia? Ha, ni kita mengaji Yusuf Bahamalat. Tak mendorak, berubah sedikit-sedikit, tak pun mendorak. Kama saya zukuruhu syarihu. Lagi ke data syarah sendiri sebutlah. Cuma ni hak muhasyi, pitah wayak dulu. Wa kaza ha, sok lagi dan demikian juga. Wa kaza, kaza nak tak manoi. Wa kaza ai kama law kana taghayyuru qalila. Ha, dan seperti itulah, seperti apa? Kama law kana taghayyuru qalila, seperti bahawa kalau berubah sedikit. Cuba tu, cuba pada pihak apa tu? Pada pihaknya lam yadhurra, wajah sahabat di situ. Seperti itulah juga ataupun demikianlah law syakka ataupun law syukka, law syukka lalu tak payah rajak dah. Kalau disyakki, kalau diragu-ragukan, eh halit taghayyuru ha, kalau diragu-ragukan, ragukan adakah ha, kita kata eh halit taghayyuru kathirun au qalilun, eh berubah banyak kau sikit ha, hal kita nak ambil dekat kalau dekat tak jumpa eh ha, maknanya ha, berubah sikit kau banyak eh, eh berubah sikit kau banyak ada ha, jadi ragu gitu, dia jadi tak boleh nak mutuh ha, nak kata berubah ni banyak akak tak boleh kata sikit akak banyak ada ha, jadi tak cerak itu. Oh kaza ha, kaza kama law kana taghayyuru qalilan. Kaza pada pihak apa? Fa innahu ni sarah wajah sabah. Maka bahwasanya ha, asyak ni juga malau syakka ni lam yadu la yadurru, tak boleh mudarat. Ana tak boleh mudarat ni makna kata tak apalah. Kita ambil esmaya bau air klorin. Eh banyak ke sikit berubah cara ni tak apa. Ha, tu dia. Sebab apa? Ha, ya tanya hukum fiqahnya dia ada di puak-puak fiqah ni. Ahli-ahli undang-undang. Ahli undang-undang. Li anna ana sini senang ke puak-puak hak lah. Puak-puak tu fiqah. Dia puak ahli undang-undang. Li anna kerana bahawa kami ai ma'asyiral fuqaha, kami puak tu fiqah ni la naslubu salaba yasrubu. Kami tidak menghilangkan, kami tidak buangkan, yakni kami tidak menghilang, kami tak hukumkan akan hilang at-tuhuriyata la nasbu la naslubut tuhuriyata ya masdariyah. Kami tidak menanggal, kan kata itu apa? Kami tidak menanggalkan keadaan menyuci bisyakki dengan syak. Ini masalah keadaan anu dah ni, keadaan apa weh? Al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Ha, keadaan tu dah tu. Benar hak yakin tak boleh dimenghilangkan dengan syak. Dengan sabit syak tak hukum hilang hak yakin. Supaya kita ada wudu. Wudu hak subuh saat ni ada kita semaya subuh ni katakanlah wudu ada lagi. Atau pun orang tu ambil semaya nak semaya duha. Semaya duha sudah semaya duha. Lepas tu bodoh mari eh oh, batal tak lagi wudukku saat ni. Batal tak lagi. Ha ni apa ni bina tak yakin. Yakin hak asal kita ada wuduk. Sekarang mari syak betul eh ketuk kodok ketuk kodok pakai hak yakin. Al yaqinu la yuzalu bisyakki. Makna kata hukum asmaya kita masih ada. Kalau kita cerak asmaya tak ada. Pergi mandi pergi apa? Bolpah dah mandi. Eh aku ambil dah wuduk saat ni mandi. Ambil dah pakai tak ada, asal tak ada. Betul tak? Atau al yaqin la yuzalu bisyakki. Tu kaedah dia. Ha ni pun sepatutlah bila asalnya air ni dia berubah ni baru. Ha hak berubah ni baru. Hak asal air tu sifat dia asal lah. Lepas pada tu kita dia ambil air semaya bau. bang klorin ke bang sabung ke, dia ambil dalam sekolah bang sabung. Ini bubuh ni, bubuh dengan sabung. Bubuh banyak ke sikit ni, kalau banyak tak boleh nak ambil semaya, kalau sikit tak apa. Banyak ke sikit, banyak ke sikit, klik kasar, dia syok gitu lah. Kami tidak menanggalkan akan menyuci dengan syok. Maknanya hukum menyuci. Ini suci lagi menyuci. Itu kata Tok Rekoh ni. Ya ahli undang-undang. Dia buat dia itifak kata tak boleh, tak boleh. Sebab itu ikhtilaf ulama rahmat tu. Bisa terhari ke dia. Dan dia setuju buat dia kata barang ni haram. Ijmuk kata haram. Siapa kata halal tak ada haram. Tak boleh. Siapa pergi ikah aku pula. Kau babi haram. Siapa kata halal tu. Kau babi. Ada. Ulama tak ada selik khilaf pun. Itu dia. Baik. Inilah maknanya li anna la naslubu dhuhuriyata bisyakki. Kerana bahawa kami ma'asyiral fuqaha, kami puak fiqah, kami tidak menanggalkan akan keadaan menyuci. Mana kami tak hukum dengan kata tanggal menyuci tak. Mana kata dia bersifat dengan menyuci, boleh ambil wuduk, boleh buat basuh najis dengan dia lah. Habis tu hak muhasyi, klik ke syarah semula. Syarah kata air yang berubah oleh salah satu daripada segala sifat air, berubah dengan barang, dengan sesuatu, ia bercampur, ia syekhu akannya akan al-ma' al-mutaghayyib gapo suatu minat zahirati, berubah taghayyuran sebagai berubah, yamna'u yang menegah ia taghayyu akan itlaq ismil ma'i, akan itlaq panggil nama air, yani nak menegah kena apa nak panggil air tu alaihi alal ma' fa innahu tahirun, maka bahwasanya nya ayil mutaghayyid ayah berubah tu hukumnya tahirunnya suci. Hak ni tak kira berubah sikit ubah banyak, sebab tasiah kata sawa umkana, sama saja adalah ia taghayyud tu qalilan au katiran, yang sedikit ia banyak tak ada kira, berubah sikit ubah banyak hukum suci semata. Apa kata tiga tangan sana air betul suci, air bau sabung suci, air sabung suci. Betul suci tu ada kira, berubah banyak sikit suci semata. Dia teralihnya betul ghairu tahurin. Dulu tadi dia kata dengan ghairu mutahirin, sekarang halih kecil ghairu tahurin, yang tidak menyuci. Betul ni teralih ni, air betul suci lagi menyuci, air bau sabun suci lagi menyuci, air sabun suci saja tak menyuci. Dia jadi faham melihat maksud luar, kita tak pandai barat kita lagi tu ambil maksud hak luar huraian tu. baik. Itu hasiah lagi bertengok sial lagi wa qawluhu ghairu tahurin. Ada sikit lagi masalah tu. Mahalluhu tempatnya, tempat qawlihi ghairu tahur ni, tempat kata tak menyuci tu pun bin nisbati li ghairi ma khalatahu, pula dak dengan nisbah bagi barang, bagi yang lain daripada barang yang bercampur ia barang akannya akan al-ma'i tu, akan al-ma' al-mutaghayyi itu. Tu kata dia tak boleh menyuci tu nisbah dengan hak lain pada suatu tu. Amma bin nisbati ilaihi, adapun dengan nisbah kepadanya, kepada ma khalabahu tu sendiri, atu fa innahu mutahhirun, maka bahwasanya al-mutaghayyid yang berubah dengan mukhalif dengan sewaktu tu mutahhirun, itu menyuci we akan ma tu sendiri. Misal macam mana tak faham molek lagi tu. Misal begini. Kama lau urida tathhiru ajini, seperti bahawa kalau dikehendak menyucikan ajin, ajin ma'jun itulah, ajin dengan makna ma'jun, benda yang dipanggil ma'jun, ma'jun, ubat ma'jun, ubat ma'junnya kelimah Arab ma'jun, jadi Melayu kata ma'jun. Ya sah Arab ma'jun isim maf'ul daripada ajam. Makna asal kita gapo ajin, ajin, ajin ni yang di kamai ramu ha, uli-uli tu panggil mak je tengok. Ambil apa misal madu sikit, repoh-repoh kan. Repoh tu apa macam-macam repoh tumbuk pisah juga, capur kau ha, tu panggil ma'jun. Ya gitu. Habis nak panggil ma'jun kuih-kuih dua perkara bahan capur dua tu. Ambil misal madu, mana capur dengan repoh. Repoh tu aku rasa pula dah tu ketumbar dah masuk. Nah, aku kayu ni ha tu. Tu panggil capur ramu hari jadi ma'jun. Aji, anak menyuci. Ikama lau urida tatahiru ajin. Au tin. Ataupun nak menyucikan tin, tin tanah liat macam tanah seluk, tanah mendek itulah. Tanah seluk ni panggil tin, tanah lagu tu. Tanah liat. Lalu tak kalau nak menyuci hak tu saat ni tu fasubba alaihi fasubba sabba yasubbu subba binamahu, maka dituangkan atasnya, atas apa dia, atas ajin au tin tu dituangkan akan al-ma'u akan air. Tengok kita seluk ni kan, tengok kita nak basuh seluk juga. Seluk tu kita ambil air juga jadi putih air seluk air hadap. Air asalnya jernih bila kita pergi basuh seluk, air keruh lalu lah. Fataghayyara bihi, maka jadi berubah ia, ia al-ma'u tu. Fataghayyara, maka jadi berubah ia, ia al-ma'u tu bihi bil ajin awitin di atasnya aw. Dengan ajin benda ia di kamar tu, benda ia di uli tu berubah dengan sabit kita ambil ajiruh dia tu, air berubah dengan dia tu. Nah sepuluh bak majun dah. Bak majun dah. Kita tahu bak banjur tu toko Allah sayangnya jatuh tak tanah cemak, kita nak basuh dia lah, ambil basuh bumik basuh panggil air tepung dengan dia pak bau lalu dah. Kalau repoh pun bau repoh lah dah air tak cerita dah tengok nampak. Bau repoh lah dah air itu berubah dengan dia kan panggil. Walau kathiran, kalau banyak sekalipun berubah tu, walau kathiran ini walau kana taghayyuru kathiran, walau berubah banyak pun qabla wusulihi lil jami'i, berubah tu bila qabla ta'lu pada taghayyara bihi, kalau maka berubah ia dengannya, berubah walau berubah banyak sekalipun berubah bila sebelum sampainya nya al-ma'ai lil jami', sebelum sampai kepada lil jami' ai jami'i ajza'i kedia mudah, sebelum sampai ke segala juzuk. Kita nak basuh tanah ni cemak tanah seluk tu kena najis nyembaiknya kemerak atau punya kecing di lembu, apa kita nak basuh lah. Itu dia. Ataupun majung kita ni jatuh, kita nak basuh tu. Lepas tu bila basuh pak kena jirepak bau lah ada air, walhal tak ada siapa jeliru siapa ke juzuk-juzuk lain lagi qabla wusulihi lil jami'. Apa tu? Fa innahu yutahhiru. Hanya kata ni kata bin nisbati ilaihi. Fa innahu, maka bahwasanya apa dia al-ma'u saat ni tu air tu yutahhiru menyuci ia. Al-ma' sini al-ma' mutaghayyir lah. Air yang berubah tu boleh menyuci ia akan jami'a ajza'ihi, menyuci akan semua juzuk-juzuknya. Juzuk-juzuk bagi apa? Bagi ajin au tin. Ini. Itu dia. Bi wusulihi laha, menyuci dengan sampainya nya al-ma' mutaghayyir laha li jami'i ajza. Ada apa? Ada nak pakai air lain sok modak kah tu? Ha kata bila berubah tak boleh menyuci, nasbah dengan lain. Ha dia kata dekat ni. Ha wa ma mahalluhu bin nisbati li ghairi ma khalatahu. Ada pun nasbah pada ma khalatahu maka tak apa. Wa in kana mutaghayyiran katsiran, wa ya lagi. Dan jika adalah ia al-mutaghayyir tu yang berubah sebagai berubah ia banyak sekalipun. Sebab apa? Lidharurati, kerana darurah. Dia panggil camping, tak ada arah. Kalau hukum, kalau kami hukum najis itu juga payah lah nak basuh. Ambil air basuh pak sikit, berubah air. Nombor air lain pula pak berubah. Buat tu berat begini. Islam tak suruh berat gitu. Wa ma ja'ala 'alaykum fid din min haraj. Allah Taala kata dia tidak menjadi dalam agama dia sempit. La yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tak hendak dengan kamu tu payah. Tak jadi berlepas dak. Aduk berasa berlepas tu nafsu mu tak boleh terima. Janji daripada Allah dia tidak nak menyusah. Itu dia. Nah. Sabit itulah yang panggil kaedah mari al-ma'sur la yasqutu bil al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Cara yang mudah dia tak gugur dengan sabih hak payah. Buat hak mudah boleh buat cara ana buat pada tu hak payah saya dah kira. Supaya kita naik kayu nak ambil buah, ambil sekadar hak siapa tangi, hak tak siapa tu dah kira. Sedap jolab juta main bahaya. Dia tak pandai tak leh jolab juta main. Kalau hak mahir tak apalah. Kalau hak mahir pandai tak apalah. Di samping itu pun kena beringat lagi. Itu makna kita boleh tengok di situ deh. Ini pun sepatutlah tak kalau darurah maka tak apalah leh. Ad-darurat tubihul mahdurat. Li'annahu la yasilu. Sebab apa jalan boleh kata darurah walaupun berubah banyak tak apa. Li'annahu la yasilu ila jami'i ajza'ihi. Kerananya air itu, al-ma' itu, ia tidak sampai kepada segala juzuk baginya. Ila jami'i ajza'ihi, tak sampai kepada semua juzuk-juzuk bagi ajin atau tin. Illa, ia tak sampai malaikat selepas daripada ba'da taghayyurihi. Malaikat selepas daripada berubahnya air. Bak tepuh dengan seluruh ubah ludah air. Keruh lah ludah. Tanah pak keruh lah ludah. Demikianlah waktu tak ada kira lagi tu berubah dengan sewaktu yang terkaya air daripada tak terkaya, tak ada kecek lagi tu. Baru duk berkecek betul masalahnya. Berubah dengan sewaktu yang suci yang mukhalid. Lepas tu akan beza pula tu. Mukhalid mujawir. Ya ada pula tu. Kena ulik-ulik lah kita faham dalam media cara ke air ni. Kerana kita sangat-sangat hajat kepadanya. Dan oleh ia demikian kita mesti tahu hukum air. Begitulah kama qalahu syabra malisiyu. Seperti barang yang berkatakannya oleh Ali Syabra Malisi Muhasyi di atas syarah nihayah bagi Syekh Romli. Hal keadaan dia ni dia katalah ni ni naklan. Kerana boleh bawa naklan tak ada kena kedih dah. Kerana dia tangkap ambil Anit Tablawi rahimahumallah ta'ala. Habis. Ahli kekala Syekh pula. Jadi kata sani fa innahu zahirun ghairu zahurin hissiyan kanat taghayyuru. Sama ada yang zahir yang bahasa nyata berubah itu. Berubah tu nyata zahir. Itu berubah pada his. Asal mana hisnya dapat dengan pacaan roh au taqdirian atau berubah yang bahasa kira-kira ya. Pada pandangan zuhir tak ada berubah tapi dia kira-kira tu berubah. Pula dah kau itu dah mengaji nasak rokok pada zuhir, rokok pada takdir. Dia lah tu ya, ilmu dia ada takdir. Ja'al fata. Ha, tengah ngaji nahu. Ha, ropok dengan apa we al fata alamat ropok? Dhammah. Dhammah mana nama kata al fata? Dhammah pada takdir kira-kira. Nak zahir alih di sini kerana alih tak terima harakah. Sekira kalau alih terima supaya hamzah gak al-fata'u. Zahir selalu dah domoh tu fata'u. Ni dah alih yang tak terima. Cuma dia memanjir ke huruf lain. Dia masuk dia huruf lain jadi panjir. Lewat kiranya dia huruf lain jadi panjir. Patah tengok tak panjir tapi ada alih tu. Patut alis dia tak terima baik-baik tak boleh kata al-fata'u. Maka pada kira ropak dengan domo. Domo pada takdir. Dia nahu. Mari di sini. Mari di sini tidak kira atau berubah ada dua bahasa. Sekadar berubah pada nyata-nyata lalu dah panengnya. Nyata pada his, pada bacaan roh. Sekadar tak ada nyata. Cuma kira-kira. Alahana pula dah. Payah belakang. Cuba kita tengok atas. Qauluhu hissiyan kana taghayyuru ay bi an kana yudraku, dengan bahawa adalah ia taghayyur tu didapatinya dengan bi ihda bu hamzah bi ihdal hawasi, dengan salah satu daripada bacaan ra yang lima. Itu apa panggil bacaan ra yang lima mana wei? Wal muradu biha, dan ia dikehendaki dengannya dengan hawas di sini ni, huna di sini, ada bab cara kebubuh ni asyumu. Itu murad pecium. Betul apa panggil pecium? Allah Taala menjadi dalam hidup kita tapi ada syum pecium ni kita boleh bau ni, walaupun suara tak bunyi pun ni kalau kita duduk ramai-ramai kadang-kadang wah bau paling ni. Paling tak tahu nak kata apa dia pun tak ada bunyi tapi bau ni sudah nu mung kat sana duduk lepas bau bau pernah manu pun nak ngaji pun tak boleh kat sana gerai aku mung kat hal kuda panah perut mung. Tak ada bunyi pek pun dah rata-rata wah jauh tu dapat dengan syum. Cuba kita ketak hidung selsemu tak bau pun ni. Tu dia lepas lapak baku pun tak ada bau pun. Ya tu saya tarik setakat tu. Tu ketika semua tu saya cabut cium mata taklahnya. Jadi tak bau pun. Jadi orang panggil pecium tu itu satu pacaan roh yang kita dapat dengan dia akan segala bau-bau. So yang keduanya wazauku. Zauk dia panggil pekecap. Itu di lidah. Dah menjadi di lidah kita dengan adanya kita boleh tahu tek di lidah masak masing ataupun pedas dan sebagai. Mana dengan zauk ia boleh kecap segala rasa-rasa. Itu zauk. Wal basaru, dan pelihat. Ini boleh nampak warna air merah kuning ke nampak. Tiga ni awak kira ni walha pacaan ros moto limo tapi murak di sini nak tiga ni je. Nak tiga ni je. Sebab dia kata lagi wa amma sam'u, dan ada pun pendengar. Tuhan jadi dalam telinga kita boleh dengar suara ni. Wal lamsu, lamsu dia panggil pejabat ataupun penyentuh. Ini Tuhan jadi seluruh badan kita. Sifat lams, sifat pejabat ataupun penyentuh dia ada di seluruh badan kecuali tempat kuku, rambut, bulu-bulu. Dia tak ada tu. Ini panggil sifat pejabat. Sabit tu kalau setuhan tengok tangan sama tangan pun dia rasa. Polek tu rasa, polek tapak rasa, belakang sama belakang, tepuh dengan kaki, ikut tepuh juzuk kita ni. Ikut cocok mana ya kita dapat semua. Dia panggil sifat lam, dia Tuhan jadi seluruh badan. Sabit kalau orang mati saya pasal mati sekat-sekat, mati tangan sebelok. Sedek jamuh, sedek kutil tanya. Akik tak? Tak ada kuasa apa. Cuba akik, nak akik kan? Kita tak boleh nak buat dah. Pegang akik. Lepas dia tu bok. Pegang kutil. Sakit tak? Tak. Dia panggil mati lah. Mati sebelah. Cuba dah kayu macam kelarah lah. Kata-kata, luruhkan sudah lah. Itu dia. Baik. Jadi nak ayat kata sifat pacaan roh limu. pecium, pekecap, pelihat, pendengar, pejabat atau penyentuh. Ha, tu semua lima je panggil pacaan roh. Tapi murak di sini tiga je. Ha, dua lagi tu wa amma sam'u wal lams wa in kana minal hawassi, dan jika adalah kedua-dua tu daripada pacaan roh juga dianya, tapi di sini fala madkhala lahumah huna, tidak ada kemasukan di sini. Madkhala pakai masdar min. Nampak sekali-sekala ibarat dengan masdar tu la dakhla. Sekali-sekala ibarat dengan madkhala. Fala madkhala lahumah, tidak ada kemasukan, tak masuk capur di sini bagi keduanya. Huna di sini dibaca ketara je air. Kalau gitu fayudraku bisyummi, maka didapati dengan pecium akan arifu. Sabit kalau air bau busuk bau apa tu kita dapat cium. Terpain bubuh dengan bau dia panggil. Wabizawqi, dengan pekecap itu dapat akan apa? Akan ta'mu, akan rasa. Nak tahu kata air ni bubuh tak apa, kita rasa tengok. Wabil basari, dengan pelihat tak akan launu warna. Merah air. Hitam. Itu dia. Tu orang panggil hissiyan. Berubah tu berubah bahasa zuhir, bahasa nyata dengan salah satu daripada tiga jalan, tiga bacaan roh itu. So lagi au taqdiriyan, ataupun yang bahasa takdir, yang bahasa kira-kira. Taswir dia ai bi ankana la yudraku, dengan bahawa tidak didapat akan dia, akan tarayyub tak didapat bi ihdal hawasil mutaqaddimati, dengan salah satu daripada pacaan roh yang terdahulu itu tak dapat. Ha, yang reka lagi walau halafa, anak tanah anak istitrak nak buat samillah sikit. Kalau bersumpah ia seorang, wallahi demi Allah, wallahi la ashrabu ma'an, dia bersumpah. Jikalau bersumpah ia seorang, sumpah kena la yashrabu ma'an, dia sumpah tak seminum air. Demi Allah aku tak mau minum air. Ya supah satu. Kemudian fasyariba, maka minum ia al-halif. Seorang yang bersupah tu dia minum ia akan al-mutaghayyiral mazkura. Dia minum ia akan air yang berubah tersebut saat ni. Dia ambil air air yang berubah saat ni, dia minum. Minum air sabun. Dah gora. Demi Allah aku tak sempat minum air. Minum air sabun ni. Oh, tak dekat. Dah gora pingkak. Minum air sabun. Hukum kata kena bayar kifarat dah. Mun kata tak sempat minum air, batu mun gi minum air jadi berlawan dengan supah kena bayar kifarat. Hok ni lam yahnas, tak jadi lawan ia ke supah, tak panggil lawan supah tak. Bila tak lawan supah tak ada kena bayar kifarat. Bersupah kata tak saya minum, tak saya minum air. Datang-datang lagi minum air sabun. Ataupun air berubah pada kira-kira. Berubah pada takdir dia panggil berubah pada takdir. Kita kau kecek. Berubah takdir. Lagi minum air berubah lah, mudah-mudahan kata berubah pada takdir. Tak lekat supah. Bila tak lekat supah tak ada kena bayar kifarat. Itu dia. Sebab apa? Li'annahu, kerana bahwasanya al-mutaghayyir al-mazkur, ayat berubah takdiri ni kita dah kira ni. Rupa kita akan nanti tengok depan. La yusamma ma'an, tak dipanggilkan dia air. Yang ni ma'an mutlak, tak panggil air mutlak. Maka orang tu bersumpah demi Allah aku tak sempat minum air, kena tanggung tak air mutlak. Data-data dia pergi minum air berubah pada takdir, maka tak ada kena bayar kifarat. Itu dia. Lagi tanya kita, lah mana seorang tu dia bersumpah tak sempat minum air hari ni atau gitu. Data-data dia tanya minum air. Lah mana bersumpah dia tu. Salah ke tak? Kena tanya kelak dia minum air ke apa? Dia minum air ke apa? Tanya dia kelak. Tak lagi ada lagi. Dia rayak. Tak ada apa. Tengok. Balah mana air berubah pada takdir? Tu. Dia depan pula tu. Tengok klik pada syarah. Ka'anikhtalafa bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifatihi kama'il wardil munqati'ir raihatu wal ma'il musta'mali. Panjang. Jadi kita nak berada dekat dia kita tu. Baca sama semula. Cuma kita ambil masalah wak sementaranya, air hak bercampur berubah dengan air musta'mal. Tu maka air hak berubah dengan air musta'mal tu pada zuhir tak ada nampak berubah, pada kiranya berubah. Maka minum air tu kalau bersupah tak saya minum air pun tak ada kena bayar pun. Tak kita kau tengoklah bagaimana cara berubah takdir ni. Kita baca semula. Sekat tu dulu. Ka'ani khtalata bil ma'a. Dia buka setiap ini yang mulia tu.